Setelah langit gelap dan habis, semprot kiri semprot kanan kan sopun kali. Di halaman rumahmu nongkrong mercy, gonjang ganjing rata janggal ku jadi. Masih tahap